jangan kau ambil nafasku sebelum ku bersujud padamu. Tuhan, tolong panjangkan umurku. Aku ingin bersyukur padamu. Ajari aku mengenalmu, ajari aku mendekatmu, ajari aku untuk mencintaimu. Bisakah aku mengingatmu bila ku tak pernah bersemu? Yang aku bisa hanya menyebut namamu. Tuhan, jangan kau cabut nyawaku sebelum ku bertobat padamu. Tunjukkan aku jalan lurusmu agar tak sesat lagi jalanku. Ajari aku mengenalmu, ajari aku mendekatmu, ajari aku untuk mencintaimu. Bisakah aku mengingatmu bila ku tak pernah bertemu? Yang aku bisa hanya menyebut namamu. Aku bersyukur aku disayangi. Aku bersyukur aku dicintai. Aku bersyukur aku kau miliki. Aku bersyukur, ya Allah. Aku bersyukur aku dikasihi. Aku bersyukur aku yang kau beri. Aku bersyukur aku yang kau pilih. Aku bersyukur. Aku bersyukur aku dikasih.